Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ayat yang ke 132. 122 dan 123. Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هاي anak-anak Israel, هاي بنو إسرائيل. Dan sudah pernah kita bahas yang dimaksud Israel di sini yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Ya'qub memiliki 12 anak. Dan dari 12 anak ini kemudian ya masing-masing punya keturunan. Dan setiap keturunannya ini menisbatkan kepada 12 orang ini. Nah, mereka ini disebut dengan anak-anak Israel. Ya, maksudnya yaitu orang-orang Yahudi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Allah mengatakan, "Hai Bani Israel, udzkuru ni'mati." Ingatlah nikmat-nikmat-Ku. "Allati an'amtu 'alaikum." Yang aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku telah memberikan kepada kalian keutamaan di atas seluruh manusia. Karena di zaman itu Bani Israel yang paling utama ya di atas seluruh manusia. Allah berfirman, wattaqu yauma, dan takutlah kalian pada suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di mana di hari itu jiwa tidak bisa memberikan balasan kepada jiwa yang lainnya. Jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minha 'adl. Dan juga tidak akan diterima tebusan. Ya. Al-adl di sini ma ya'dilu bil adab an nafsih. Artinya sesuatu yang bisa jadikan tebusan agar ia diselamatkan dari adab. Maka orang yang sudah diputuskan oleh Allah untuk masuk neraka, dia tidak bisa lagi memberikan tebusan apapun juga. Ya. Wala tanfa'uha syafa'ah. Demikian pula syafaat pun tidak lagi bermanfaat. Iya. Dan syafaat ya akhul Islam hanya diberikan untuk orang-orang yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umat Islam masuk surga atau syafaat. Fakhtartu syafa'ah. Maka aku memilih syafaat, kata Rasulullah. Wahia liman mata la yushriku billahi syai'a. Dan syafaatku itu, kata Rasulullah, hanya bagi orang siapa? Bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Adapun orang yang mati kafir atau mati orang musyrik dalam keadaan syirik abadan, selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan apa? Syafaat. Dan syafaat pun tidak akan ada manfaatnya buat dia. Maka Allah mengatakan wala tanfa'uha syafa'ah. Dan tidak lagi bermanfaat untuknya syafaat. Walahum yunsarun. Dan mereka pun tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah isbatu yaumil qiyamah. Wa anna hadzal yaum syadid yajib ittiqa'uhu wal hadzar minhu. Ya, ayat ini menunjukkan akan adanya hari kiamat dan bahwasannya hari kiamat itu hari yang berat sekali. Sampai-sampai Allah mengatakan wattaqu yauman. Takutlah kalian, bertakwalah kalian. Ya, terhadap suatu hari. Berarti ini hari yang berat sekali, Pak. Sampai-sampai setiap kita wajib untuk merasa takut. Dan bagi orang-orang kafir apalagi. Di mana orang-orang kafir akan berkata pada hari kiamat, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Berkatalah orang-orang kafir itu, ini hari yang berat sekali. Bagaimana tidak berat, Pak? Setiap manusia akan diberikan oleh balasan yang setimpal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan, keburukan sekecil apapun diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita harusnya takut ya di hari tersebut. Wa minha faedah yang kedua, anna dzalika al-yawm la tughni nafsun 'an nafsin syai'a hatta al-walid la yajzi 'an waladihi syai'an wala al-maulud yajzi 'an walidihi syai'an. Bahwa di hari itu, di hari kiamat, jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lain. Hatta bapaknya enggak bisa nolong anak, Pak. Anaknya pun tidak bisa menolong bapaknya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammad, salimi mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a." Hai Fatimah bintu Muhammad, silakan kamu minta kepadaku apa yang kamu mau dari hartaku. Aku tidak bisa menolong kamu di sisi Allah sedikit pun juga. Maka ya akhi, di hari itu yang bisa menolong diri sendiri adalah amalannya. Amalannya. Maka selayaknya bagi kita ya akhi, ya untuk banyak-banyak beramal saleh, mempersiapkan hari tersebut. Wa minha faedah yang ketiga, anna man istahaqqa al-'adzab dzalika al-yawm la yuqbalu minhu 'adlun. Bahwa orang yang berhak diazab di hari kiamat, maka tebusan apapun tidak akan diterima. Orang yang berhak diazab di hari kiamat, tebusan apapun enggak bisa diterima. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalaulah mereka memiliki kekayaan bumi dan dua kali lipat lagi dari itu untuk menebus diri mereka dari api neraka, tetap tidak akan diterima. Dalam riwayat Muslim, Allah akan berfirman kepada penduduk api neraka yang paling rendah adabnya, Pak, yang paling ringan adabnya. Allah berfirman, "Ara'aita law annalaka dunya wa ma fiha, akunta muftadiyan biha?" Bagaimana pendapatmu kalau kamu memiliki kekayaan seluruh dunia, kira-kira kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Kata orang itu, ya ya Allah. Allah berfirman, inni talabtu minka ahwan min hadza. Sesungguhnya dahulu aku di dunia minta kepada kamu yang lebih rendah dari itu. Allah tusyrik bi syai'a, yaitu permintaanku satu, jangan sekutukan aku. Fa abaita illa syirk, tapi kamu malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akhirnya dia diadab. Tebusan apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaminha faidah selanjutnya, thubutu asli syafa'ah fi dzalikal yaum. Penetapan akan adanya syafaat di hari kiamat, Pak. Namun syafaat, ya, sudah kita sebutkan hanya diberikan untuk siapa? Orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ya. Dan untuk mendapat syafaat harus mendapatkan dua perkara. Yang pertama izin, yang kedua ridho dari Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, kata Allah, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga, kecuali setelah Allah berikan padanya izin dan Allah ridhai. Artinya Allah berikan izin kepada yang memberikan syafaat, Allah pun ridho kepada yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat. Ya. Seluruh nabi mereka akan memberikan syafaat. Bahkan kaum mukminin pun nanti akan memberikan syafaat. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ya. Ketika kaum mukminin, kata Rasulullah, telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, maka mereka akan menghadap kepada Allah dan berkata, ya Rabb, ikhwanuna allazina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, ya Rabb, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka? Dan mereka terus minta kepada Allah, terus supaya teman-temannya dikeluarkan dari api neraka. Lalu Allah berfirman, idhabu ilan nar, silakan kalian pergi ke neraka dan keluarkan dari api neraka orang-orang yang kamu kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan dari api neraka. Maka kaum mukminin pun, Pak, mengeluarkan teman-teman mereka dari api neraka. Ini syafaat yang bersifat umum. Ada lagi syafaat yang sifatnya khusus hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau syafaat yang bersifat khusus itu ada tiga yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, syafaat untuk penduduk surga agar masuk surga. Karena pintu surga tidak akan dibuka kecuali kalau Rasulullah yang minta. Sebagaimana dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, "Atibabal jannah fastaftih." Aku mendatangi pintu surga lalu aku minta supaya pintu surga dibuka. Fayaqulul khazin. Rupanya malaikat penjaga surga berkata, "Man ant? Kamu siapa?" Fa'akul ana Muhammad, aku Muhammad, kata Rasulullah. Maka malaikat penjaga surga berkata, bika umirt alla aftah li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali kalau kamu yang minta. Maka Rasulullah meminta dibukakan, dibukakanlah. Nah, ini syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Talib agar diringankan siksanya. Maka diringankan siksanya Abu Talib itu di mana diberikan sendal dari api neraka dan otaknya mendidih. Ya. Yang ketiga ia disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Ya, syafaat yang paling besar diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, aminha, أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة. Bahwa orang-orang kafir tidak ada manfaatnya syafaat buat dia. Para nabi enggak bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim saja di hari kiamat ketika melihat ayahnya, dan Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya ayahnya itu diselamatkan dari neraka, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi. Apalagi selain nabi ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Kita masuk ayat selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman, Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Wa idh di sini dzaraf ya. Di mana dia dalam i'rabnya itu mansub oleh fi'il yang dihilangkan takdirnya wadhkur idh. Dan ingatlah ketika begitu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabbnya. Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Para ulama tafsir berbeda pendapat, Pak, apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat ini. Ada yang mengatakan kalimat yang dimaksud di sini kalimat-kalimat yang bersifat qadariyah, takdir, kauniyah maksudnya. Ada yang mengatakan kalimat yang dimaksud ini berupa kayak kalimat-kalimat syar'iyah seperti perintah-perintah, larangan-larangan. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, bahwa ashahul aqwali fiha anna kullama amarahu bihi syar'an aw qadahu alaihi qadran fa huwa kalimat. Pendapat yang paling benar bahwa semua yang Allah perintahkan dan yang Allah larang, demikian pula yang Allah takdirkan, itu masuk dalam makna kalimat. Ya. Fa min dzalika annahu ibtuliya bil amri bidhibhi ibnihi famtasal. Contoh misalnya kalimat Allah kepada Nabi Ibrahim supaya menyembeli anaknya. Dan ternyata Nabi Ibrahim melaksanakannya. Namun kemudian Allah gantikan dengan sembelihan yang agung, yaitu sembelihan apa? Kambing. Demikian pula yang sifatnya kalimat yang sifatnya qadariyah kauniyah, seperti Nabi Ibrahim diancam untuk mau dilemparkan ke dalam apa? Api. Namun Nabi Ibrahim sabar dan berharap pahala di sisi Allah. Ketika ia dibakar oleh api, maka Allah berfirman kepada api itu, Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Ya. Nah ini semua makna daripada kalimat-kalimat tadi. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan kalimat-kalimat, dengan perintah, dengan larangan, dengan ujian-ujian yang menerpa. Dan para nabi itu, Pak, ujiannya paling berat. Kata Rasulullah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya siapa? Para nabi. Thummal amsal fal amsal, baru kemudian di bawahnya lagi. Ya. Maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berat sekali, Pak. Ya, di antara ujian berat Nabi Ibrahim apa? Ya. Yaitu Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk membawa anaknya dan ibunya yang bernama Hajar ke sebuah tempat yang tidak ada apa? kehidupan sama sekali. Yang ada gunung batu, enggak ada pohon, enggak ada apa-apa sudah, air juga enggak ada. Bayangkan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Ketika Ismail telah besar, padahal Nabi Ibrahim sudah sangat lama mengharapkan pengen punya anak. Setelah besar, ternyata Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Di mana Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Fanzur madza tara." Bagaimana menurut kamu, Nak? Apa kata Nabi Ismail? "Ya abati fa'al ma tu'mar." Hai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Masya Allah. Bapaknya orang yang sangat menyerahkan diri kepada Allah, anaknya pun juga masya Allah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih, bagaimana sudah perintah Allah. Nabi Ismail ketika tahu perintah tersebut, ia pun menyerah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, dihadapi oleh beliau dengan sabar. Ujian berupa perintah, ujian berupa larangan, ujian berupa ujian, musibah dan cobaan. Maka karena Nabi Ibrahim menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran, ketakwaan dan berserah diri, Allah mengatakan fa'atammahun. Maka Nabi Ibrahim pun menyelesaikan, menyempurnakan ujian-ujian tersebut, kalimat-kalimat tersebut dengan baik. Ketika Nabi Ibrahim telah lulus dengan ujian-ujian yang sangat berat tersebut, Allah berfirman, "Qala inni ja'iluka ima lin-nasi imama." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu sebagai imam untuk manusia." Ini menunjukkan, Pak, orang yang diberikan oleh Allah dua perkara, ia akan menjadi imam untuk manusia. Apa dua perkara itu? Yang pertama, ilmu. Yang kedua, kesabaran. Ya. Menjadi imam untuk manusia maksudnya apa sih, Pak? Suri tauladan untuk mereka yang akan membimbing manusia kepada kebenaran. Ya. Dalam ayat yang lain dalam surat As-Sajdah, Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah itu, Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam-imam. Kenapa? Kenapa di antara orang-orang Bani Israel ada yang Allah jadikan para imam, Pak? Imam di sini bukan imam sholat maksudnya, Pak. Tapi imam di sini karena ketakwaan dia, keilmuan dia, kesabaran dia yang luar biasa, Allah berikan keistimewaan. Iya. Yaitu imam dalam kebaikan. Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang memberikan hidayah dengan perintah kami. Lamma sabaru, di saat mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka sangat yakin dengan ayat-ayat kami. Maka kata Syekhul Islam, apa, Pak? Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakinlah akan diraih imamah dalam agama itu. Iya. Nah, Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah kesabaran dan keyakinan yang luar biasa. Maka Allah pun mengatakan, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau imam untuk manusia. Iya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa setelah Allah mengatakan aku akan jadikan kamu imam. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berkata, dan dari keturunanku juga ya Allah. Ya. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Lalu Allah berfirman, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Dan ternyata Pak, doanya Nabi Ibrahim dikabulkan tidak? Dikabulkan. Di mana seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Ibrahim, semua nabi. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim bukan? Keturunan Nabi Ibrahim dari nabi siapa? Dari Ismail. Ya, sedangkan dari Ishak itu rata-rata nabi. Ishak punya anak namanya Ya'kub. Ya'kub punya anak Yusuf. Ya, Yusuf punya anak demikian terus beranak pinak terus, dan kebanyakan Pak, rata-rata nabi itu dari keturunan Ishak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel tasusuhumul anbiya. Orang-orang Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali nabi meninggal diganti lagi nabi yang baru, terus begitu estafet. Ya. Maka ini menunjukkan ya keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena semua nabi setelah beliau keturunan beliau semuanya. Ya. Abul Anbiya. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin, kita ambil faedah. Min fawaidil ayah anna Allah qad yabtali ba'dhal ibad bi taklifatin khassah. Bahwa Allah terkadang menguji sebagian hamba-hambanya itu dengan beban-beban yang khusus. Ya. Kita kaum muslimin dan kaum muslimin diuji enggak sama Allah, Pak? Kita semua orang Islam diuji sama Allah, diuji. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan ya harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di sini Allah sudah memastikan, Pak, bahwa Allah pasti akan menguji kita. Ujian itu berupa apa? Terkadang rasa takut, ketakutan. Terkadang rasa lapar, kelaparan. Terkadang kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang apa? Yang sabar. Siapapun orang yang menyatakan dirinya beriman pasti diuji oleh Allah, pasti itu. Allah berfirman alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Enggak mungkin. Siapapun anda yang menyatakan ya Allah saya beriman kepada engkau, ya Allah saya hijrah, saya taubat kepada engkau, pasti diuji sama Allah. Diuji dengan apa? Dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan musibah-musibah yang menerpa kehidupan. Pasti, Pak. Ya. Makanya kalau ada orang berkata begini, saya ini sudah ibadah semaksimal mungkin, semua perintah saya lakukan, semua larangan saya tinggalkan, kok saya masih diuji juga? Kita katakan, kalau kamu gak mau diuji, mati aja. Karena yang namanya dunia itu memang tempatnya ujian. Kalau enggak mau diuji nanti di surga. Kalau di surga baru isinya enak atau enak banget tuh dah. Kalau di dunia, ya pasti ujian. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesusahan. Ujian orang-orang beda-beda, yang satu diuji dengan syahwat, yang satu diuji dengan ya kekurangan harta, yang satu diuji ya dengan tetangga, yang satu diuji dengan anak-anaknya, diuji dengan istrinya yang rewel, diuji di ujian, masya Allah, ya. Dan yang subhanallah pak, yang berat itu di saat diberikan ujian yang berat. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembeli anak tercintanya, berat nggak? Siapa di antara kita yang rela menyembeli anak sendiri, pak? Siapa bapak yang rela, pak? Nabi Ibrahim pun tidak akan rela, pak. Tapi masalahnya sudah perintah Allah, gimana? Dan subhanallah, Nabi Ibrahim gak protes sama Allah, ya Allah apa salah anak saya? Kalau kita kan seringnya protes. Ketika disuruh begini diprotes, dilarang begini protes. Nabi Ibrahim enggak. Nabi Ibrahim berkata sami'na wa atha'na. Nabi Ismail ketika tahu akan disembeli enggak protes. Nabi Ismail tidak berkata kepada bapaknya, "Pak, bilangin dong sama Allah, emang salah saya apa? Saya kan enggak salah." Tapi apa kata Nabi Ismail, "Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Menyerah kepada Allah." Ini subhanallah pak, tingkat keimanan yang sangat tinggi sekali. Di saat kita menyerah semuanya kepada Allah, kita diperintahkan begini, sami'na wa atha'na. Dilarang begini, sami'na wa atha'na. Kita yakin, pasti semua perintah Allah ada maslahatnya. Kita yakin, pasti semua yang dilarang oleh Allah, pasti mudarat untuk hidup kita. Pasti itu. Iya. Itu faedah selanjutnya yang kedua. Wa minha fadilatu Ibrahim. Di antara faedah ayat ini menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim diberikan beberapa keutamaan dalam ayat tadi. Keutamaan yang pertama apa? Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian-ujian itu dengan sempurna. Di mana Allah mensifati Nabi Ibrahim fa'atammahun. Maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut. Artinya melewati ujian demi ujian dengan penuh kesabaran dan menyerahkan diri kepada Allah. Luar biasa. Keutamaan yang kedua apa? Bahwa Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Imam untuk manusia. Keutamaan yang ketiga apa? Bahwa Allah akan menjadikan dari keturunan Nabi Ibrahim para imam-imam. Ya. Faedah yang ketiga. Anna man atamma ma kallafahu Allahu bih kana minal a'immah. Bahwa orang yang berhasil menyempurnakan ujian-ujian tersebut, orang yang berhasil melewati ujian-ujian itu dengan penuh kesabaran dan yakin, maka ia termasuk imam. Ia termasuk apa? Imam. Bapak, jangan pahami ya, imam yang dimaksud di sini yang suka ceramah kemana-mana, bukan. Kalau ada orang ceramah kemana-mana, apakah berarti ia termasuk imam? Belum tentu. Kalau dia ternyata cuma pintar ngomong, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan, hakikatnya bukan imam dia itu. Justru dia kena ancaman nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ketika Isra Mi'raj melihat seseorang disobek apa, mulutnya sampai ke tengkuknya. Lalu kemudian dikatakan, "Wahai Muhammad, itu adalah penceramah-penceramah umatmu yang mereka mengucapkan apa yang mereka tidak amalkan. Berarti sebatas tukang ceramah disebut imam. Ya. Jadi siapa yang disebut imam itu? Yang disebut imam itu yang berhasil melewati semua ujian, cobaan berupa perintah, berupa larangan, berupa musibah dengan penuh kesabaran, ketakwaan dan ya, keyakinan yang luar biasa. Seperti halnya para nabi, seperti halnya orang-orang saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka lah imam-imam itu. Ya. Faedah selanjutnya. Faminha annahu yanbaghi lil insan an yad'uwa li dzurriyyatihi bil imamah was-shalah. Bahwa selayaknya seseorang berdoa kepada Allah supaya keturunannya itu dijadikan imam dan soleh. Karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan keturunan juga para imam, ya Allah. Ya Allah. Kita juga minta kepada Allah, jadikan keturunan kami, ya Allah. Ya, berikan, jadikan mereka a'immah, para imam dalam agama ini. Orang-orang, anak-anak yang soleh, yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ya. Waminha, faedah yang kelima, an-nadzalim la yastahiq an yakuna imaman. Bahwa orang zalim tidak berhak untuk menjadi imam. Yang dimaksud zalim di sini yaitu zalim besar, yaitu kufur. Yang tidak mungkin dia jadi imam, Pak. Dan ingat ya, yang dimaksud dengan imam di sini tadi apa? Iya. Bukan imam maksudnya pemimpin atau tuang ceramah. Iya. Wa minha faedah selanjutnya, anna dzulma yanzilu bi ahlihi ila asfalis safilin wala yaj'aluhum fi qummah ban yanziluhum imma fid dunya wa imma fil akhirah. Bahwa perbuatan zalim merendahkan pelakunya sampai tempat yang paling rendah. Dan tidak mungkin orang yang zalim itu, Pak, orang yang sampai kepada derajat tinggi dari keimanan, enggak mungkin. Maka kewajiban setiap kita pertama untuk memahami makna zalim itu apa. Kemudian memahami derajat-derajat kezaliman. Kemudian mengenal macam-macam dan makna kezaliman. Ya, karena zalim itu bertingkat-tingkat, Pak. Zalim yang paling zalim apa? Syirik. Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu zalim yang besar. Zalim dibagi oleh para ulama. Ada zalim terhadap diri sendiri. Itu dengan cara melakukan maksiat-maksiat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melanggar larangan-larangan Allah, zalim. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Nah, itu zalim juga. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman di ayat 125, wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah Al-Bait itu masabatan lin-nas, sebagai masabah. Masabah artinya tempat kembali, yathubun nas ilaih, di mana orang kembali kepadanya. Yarji'una ilaihi min kulli aqtari dunya, di mana mereka kembali ke Ka'bah dari seluruh dunia. Sawa'un sabu ilaihi bi abdanihim aw bi qulubihim, baik dengan badan mereka atau dengan hati mereka. Ya, makanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya, waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihi, ya, ya Allah, jadikan hati manusia itu condong kepadanya. Makanya orang yang hatinya masih dipenuhi keislaman dan keimanan, dia pasti kangen, Pak, pengen ke Ka'bah gitu. Ada orang terkadang, masya Allah, berkali-kali umroh, kangen lagi. Ada orang yang haji, kangen pengen haji lagi. Demikian memang itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya hati manusia itu condong kepadanya. Dan Allah jadikan Ka'bah ini masabatan linnas. Masabah itu artinya marja, tempat kembali, baik dengan badan maupun dengan hati. Ya. Dan orang yang beriman itu memang harus ada di hatinya rasa cinta, Pak, ke kota Mekah terutama. Karena kota Mekah itu, kata Rasulullah SAW, kota yang paling dicintai oleh Allah. Ahabul bilad ilallah. Dan konsekuensi iman adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Mekah itu harus kita lebih cintai daripada tempat lahir kita. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Mekah lebih dicintai oleh Allah dari seluruh tempat di dunia ini. Masya Allah. Dan subhanallah, Pak, Allah jadikan tempat Ka'bah itu di Mekah. Dan di Mekah itu adanya gunung batu. Gunung batu. Siapapun yang pergi ke Mekah, yang dia lihat, sekarang memang banyak bangunannya, ya, bangunan-bangunan, masya Allah. Kalau dulu cuma batu, batu, batu, gunung. Apa yang indah coba? Enggak ada. Kenapa Allah jadikan Ka'bah itu di sana? Supaya orang pergi ke sana itu niatnya 100% untuk ibadah. Dan tidak ada niat buat pelesiran. Bayangkan kalau Ka'bah itu adanya di tempat yang sangat indah gitu, Pak. Kayak di Paris misalnya, kan, atau di mana, di mana, ya, di tempat-tempat yang indah gitu, Pak. Orang jadinya perginya pasti ada dua niat, kan, niat ibadah sekaligus apa, pelesiran. Tapi Allah jadikan Ka'bah itu ya di Mekah, yang gersang, enggak ada apa-apa. Supaya apa? Supaya orang pergi ke sana itu niatnya cuma satu sudah. Hanya untuk apa? Ibadah saja. Kalau sekarang sih, masya Allah, gedung-gedungnya luar biasa, ya, tinggi-tinggi, bertingkat dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah sebagai masabatan linnas, sebagai tempat kembalinya manusia. Manusia selalu kembali lagi, rindu lagi, pengen balik lagi, rindu lagi, masya Allah. Kalau di zaman sekarang enak, tinggal pakai pesawat 9 jam, blup, sampai. Zaman bapak-bapak kita dulu, Pak, pakai apa? Perahu. Mereka mau haji itu pamitan ke keluarganya, kayak udah nggak, wallahu a'lam bakalan balik lagi apa enggak gitu, kan. Tapi tetap pergi juga, masya Allah. Kenapa? Kangen. Dari mana itu berasal? Dari iman, Pak. dari iman. Iya. Sudah masuk Isya ya? Tapi saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.